Kita lakukan di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Oleh karena itu, wahai saudaraku, selagi kita masih hidup di dunia ini, masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki semua kesalahan. Masih ada kesempatan bagi kita untuk bertobat dan mempersiapkan bekal akhirat kita. Karena kita tidak pernah tahu kapan kematian akan mendatangi kita.